saja. Kau sampai bobo kebayang, kau sampai lupa daratan hingga aku tak lagi dibutuhkan. Janji memang aku akui, usia muda ku tak ingin miliki. Good night.